Allah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Kemudian setelah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imam Da'wah, menjelaskan mengenai tahapan pertama dari maratibuddin, tingkatan agama, beliau berpindah kepada martabat yang kedua, tingkatan yang kedua sebelum yang terakhir. Tingkatan yang kedua kata beliau adalah al-iman. Wa huwa bid'un, dan itu adalah bid'ah. Bid'ah ma baina thalathati ila at-tis'ah. Bilangan antara 3 sampai 9. Itu bid'ah. Wa tu'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang, artinya 73 sampai 79. Nah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, membersihkan gangguan anit tariq, dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu ini bagian cabang daripada keimanan. Ini poin kedua dari tingkatan agama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan yang beliau sebutkan merupakan isyarat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kalimat ini merupakan isyarat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 670 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain dengan bilangan 60 sekian. Bid'un wa sittuna syu'bah. Ada riwayat 60 sekian, ada yang riwayat 70 sekian. Nah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalan, dan malu bagian daripada cabang keimanan. Di dalam riwayat Muslim dengan lafaz afdhaluha. Nah, kalau di sini a'laha, yang paling tinggi. Dalam riwayat Muslim afdhaluha, iman yang paling afdhal, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Maka pada kalimat ini ikhwani hafizakumullah, kita akan mengambil setidaknya 2 atau 3 faedah. Faedah yang pertama, ucapan beliau yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dalil yang mencakup 3 rukun keimanan. Hadis ini atau kalimat yang disebutkan oleh Imam Da'wah alaihi rahmatullah merupakan dalil yang mencakup 3 rukun keimanan. Nah, kita sudah membahas, karena ini hampir mirip dengan apa? Pembahasan di dalam kitab Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jama'ah, di antara ciri-ciri karakteristik Ahli Sunnah adalah apa? Al-iman. Apa definisinya iman? At-tasdik, yang artinya apa? Percaya secara bahasa. Masdar amana yu'minu imanan. Iman itu definisi secara bahasa adalah kata ketiga dari landasan kata Arab. Amana pertama, yang kedua yu'minu, yang ketiga imanan. Berarti iman merupakan kata ketiga dari landasan bahasa Arab. Artinya apa? At-tasdik. Percaya yang penuh dengan keyakinan. Dia tenang. Dia mantap. Percaya yang penuh dengan apa? Keyakinan. Ini secara apa? Secara bahasa. Secara istilah syar'i dengan apa? Tiga. Tiga rukun. Apa itu? Qaulun bilisan. Ucapan dengan apa? Lisan. Wa i'tiqadun bilqalb. Keyakinan dalam hati. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Yang ketiga, beramal dengan anggota tubuh kita. Yazid wa yankus. Yani bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi apa? Definisi iman. Ucapan, perbuatan atau amalan, dan keyakinan. Nah, dan ini merupakan definisi yang disebutkan oleh para ulama ussalaf. Mulai zaman mereka sampai zaman kita. Mereka mengucapkan dengan definisi ini. Bahkan Al-Imam Al-Lalaka'i di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jama'ah menyebutkan sekian banyak ucapan salaf yang mendukung definisi iman yang diambil oleh Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Nah, bahkan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, beliau sampai menegaskan, laqitu akthar. Laqitu, kata Imam Al-Bukhari, akthar min alf rajulin minal ulama. Aku telah menjumpai lebih dari 1000 alim. Aku telah menjumpai lebih dari 1000 ulama. Laqitu akthar min alf rajulin minal ulama bil amsar. Di berbagai negara. Di banyak wilayah, di banyak tempat. Tidak disebutkan satu sama dua oleh Imam Al-Bukhari. Lebih dari 1000. Mereka ulama. Siapa yang menyebutkan ulama? Imam Al-Bukhari. Tidak sembarangan. Nah. Kata beliau, fama ra'aitu ahadan yakhtalifu annal iman. Fama ra'aitu ahadan, aku tidak melihat satupun di antara mereka berselisih pendapat. Fama ra'aitu ahadan yakhtalif annal iman, yang mereka berselisih bahwasanya iman qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Bahwasanya iman ini ucapan dan amalan. Maksud ucapan, ucapan lisan dan ucapan hati, yaitu keyakinan. Dan begitu pula amalan. Iman bisa bertambah, iman bisa apa? Bisa berkurang. Bahkan sebagian para ulama ikhwani afidhakumullah sampai menukilkan ijma. Sepakat. Iman itu ya ini definisinya. Ada ucapan, syahadat, tilawah, bagian daripada keimanan. Ada keyakinan, tawakal, niat, ikhlas. Ada amalan, sholat, zakat, puasa, haji, dakwah, jihad, fisabilillah. Tidak keluar dari ini. Di antaranya Imam Syafi'i, beliau berkata di dalam kitabnya Al-Umm. Kata Imam Syafi'i yang diambil madhabnya di negeri kita, Indonesia. Tapi sangat disayangkan sebagian orang mengambil fikih Syafi'i, akidahnya ngambil yang lain. Akidahnya Syafi'i enggak ditoleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Kanal ijma' min as-sahabati wa tabi'in wa man ja'a ba'dahum wa mimman adraknahum." Kata Imam Syafi'i, "Kanal ijma' telah terjadi konsensus. Telah terjadi kesepakatan. Bahkan dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. bahkan dari kalangan para tabi'in yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Wa mimman adrakna, kata Imam Syafi'i, dan orang-orang yang kami dapati mereka. Artinya hidup pada zaman beliau. Seleting dengan Imam Syafi'i. Nah, artinya Imam Syafi'i dapati mereka di zamannya sama-sama hidup. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, yaquluna al-iman qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu ucapan, amalan dan niat. Maksudnya niat apa? Keyakinan hati. Disebutkan apa Imam Syafi'i? Ijma, sepakat. Nah, kemudian beliau tutup dengan ucapan, la yujzi wahidun minas thalath illa bil akhar. Tidak cukup satu saja. Ais iman, niat ajalah. Amalan enggak harus, enggak cukup, kata Imam Syafi'i. Nah. Sebagaimana perkataan apa? Al-Asy'ari. Yang banyak diambil akidahnya dalam negeri ini. Jawaban Asy'ari, cukup di hati saja. Percaya. Kata Imam Syafi'i, la yujzi wahidun min ats-tsalats illa bil akhar. Tidak cukup salah satu saja tanpa mencakup tiga unsur di atas. Nah, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, maka terjatuh beberapa golongan-golongan di dalam Islam ini yang mereka salah kaprah di dalam memahami makna al-iman. Di antaranya dua golongan. Yang pertama, al-khawarij wal mu'tazilah. Dua golongan ini yang mereka terjatuh, salah, menyimpang, rusak keyakinannya di dalam perkara iman. Yang pertama, al-khawarij wal mu'tazilah. Khawarij wal mu'tazilah, ikhwani afidhakumullah, mereka mengatakan iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Berarti apa? Hah? Sama apa enggak sama? Zahirnya sama. Al-Khawarij wal Mu'tazilah, mereka mengatakan ini, yang dimaksud dengan iman adalah qaulun, amalun wa niyyah. Qaulun, amalun wa i'tiqad, keyakinan, ucapan lisan dan amalan. Itu Khawarij wal Mu'tazilah. Tapi mereka mengatakan apa? Iman itu satu kesatuan. Mereka tidak memandang iman itu bercabang-cabang. Mereka menganggap iman ini ya baku. Stagnan, enggak nambah, enggak kurang. Nah. Ini bagi al-khawarij wal-mu'tazilah. Jadi bagi mereka ikhwani afidhakumullah, yang hilang sebagian iman berarti hilang semua. Karena mereka tidak memandang iman itu bisa nambah, bisa kurang. Kalau sebagian imannya hilang, hilang semua. Ini bagi al-khawarij wal-mu'tazilah. Oleh sebab itu ahlu sunnati wal jamaah butuh untuk menambahkan lafad lagi. Yazidu apa? Wayankus. Iman itu definisinya ucapan, amalan, perbuatan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Karena khawarij tidak berpendapat ini. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, bagi khawarij, orang kalau sudah terjatuh kepada dosa besar, dihukumi apa? Kafir di dunia. Karena hilang imannya. Dihukumi enggak punya iman. Lawannya mukmin apa? Ya kafir. Dari sininya, akidah mereka bercokol. Ya. Di akhirat mereka kekal dalam api neraka, wong kafir. Setelah itu merempet, halal darahnya, boleh diambil hartanya, boleh untuk dibunuh, nasallallahu alaihi wasallam atau lafi. Al-Mu'tazilah berbeda sedikit dengan Khawarij. Hukum di dunia manzila baina manzilatain, di antara dua kedudukan. Antara fasik kepada apa? Kafir. Mukmin enggak. Karena sudah apa? Hilang imannya, amblas, imannya sudah enggak ada. Nah, Khawarij dan Mu'tazilah dalam perkara ini sama. Bedanya hukum di dunia. Bagi Mu'tazilah antara dua kedudukan ini, antara fasik kepada kafir. Kalau Khawarij kafir mutlak. Nah, di akhirat hukumnya Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Apa itu? Kekal dalam api neraka. Yang tentu ini merupakan keyakinan yang batil. Iman yazid, iman bertambah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran, fazadahum imanan, bertambah iman mereka. Berarti kan naik, ikhwani hafizakumullah. Begitu pula dalam surat Al-Fatih, liyazdadu imanan, madza ma'a imanihim, mereka bertambah imannya di samping iman mereka yang sudah ada. Nah, maka di sana iman bertambah, pasti juga ada iman apa? Berkurang. Dan konsekuensinya, kalau iman ini bertambah daripada iman yang sebelumnya, berarti iman yang sebelumnya lebih kurang daripada yang setelah. Artinya iman tambah dan iman berkurang. Ketika bermaksiat akan semakin rendah imannya, ketika menjalankan ketaatan iman pun semakin apa? Tinggi. Dan seorang mukmin akan merasakan itu. Nah, ada kalanya semangat imannya tinggi, ada kalanya dia futur, rasa malas, bosan, berarti imannya rendah. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah al-murji'ah yang sudah kita singgung di beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi dua golongan ini yang terpental dari keyakinan yang benar dalam permasalahan apa? Al-iman. Dan al-murji'ah terbagi menjadi berapa kemarin? Hah? Empat. Yang pertama apa? Siapa? Yang pertama apa? Al-Jahmiyah. Apa perkataan mereka dalam perkara iman? Mencukupkan dengan apa? Al-ma'rifah saja, pengetahuan saja. Dan ini bahaya. Dan ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia menyamakan iblis, Firaun, semuanya mereka mukmin. Iblis, Firaun, mereka percaya. Mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada. Nah. Kemudian golongan yang kedua, Al-Asy'ariyah, yang mengatakan bahwasanya iman apa? At-tasdiq bil qalb, percaya dalam hati. Maka ini juga menganggap kaum musyrikin semuanya mukminun. Yahud wan Nasara mukminin. Karena kaum Yahud wan Nasara mengetahui kebenaran nabi yang akan turun di akhir zaman. Kemudian golongan yang ketiga siapa? Al-Karramiyah. Yang mengatakan bahwasanya iman apa? Nutqun bil lisan, iman cuma lisan saja. Walaupun enggak ada amalan, walaupun enggak ada keyakinan. Berarti menyamakan kaum munafikin dengan kaum mukminin. Berarti sama antara para sahabat dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasul munafikin, dedengkotnya kaum munafikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya apa? Menyembunyikan kekufuran. Ini kalau mencukupkan dengan ucapan lisan saja. Kemudian yang terakhir adalah apa? Murji'atul fuqaha, yang muncul di negeri Irak pada zamannya Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, bahwasanya iman yaitu ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati, dan mereka mengeluarkan amalan dari koridor apa? Keimanan. Nah, ini yang pertama. Artinya dari hadis ini menunjukkan kepada kita dalil tentang tiga rukun iman. Nah, fa'alaha qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti rukun apa ini? Rukun qaulun bil lisan. Nah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah yaitu apa? Membersihkan gangguan dari jalan. Ini rukun apa? Rukun al-amal bil jawarih. Wal haya'u syu'batun minal iman, perasaan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Ini rukun apa? Al-qalb. Yani keyakinan di dalam hati. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Iman itu terbagi-bagi, berbeda-beda. Nah, antara yang satu tentu dengan yang lain. Para rasul saja tingkat keimanan mereka apa? Enggak sama. Para rasul itu keimanan mereka, nah, antara satu dengan yang lain ada yang lebih dan ada yang dilebihkan. Nah, sebagaimana apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul kita lebihkan antara satu dengan yang lain. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian di antara mereka diajak bicara oleh Allah, yaitu Musa, dan kita angkat sebagian yang lain. Nah, begitu pula dari kalangan para rasul sendiri ada yang lebih, yaitu siapa? Ulul azm. Keimanan mereka lebih daripada para rasul yang lain. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azm dari kalangan para rasul. Maka keimanan ikhwani afidhakumullah ini bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau tergelincir di dalam perkara ini, sehingga dikritik oleh para ulama. Di dalam perkara iman, di dalam akidahnya, beliau mengatakan, wal iman wahidun wa asluhu fi aslihi sawa. Wal iman wahidun, iman itu satu kesatuan dan pemiliknya memiliki iman yang sama. Dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah fihi nazar. Nah, ucapan ini tidak benar. Ucapan ini butuh sanggahan. Ucapan ini merupakan perkataan yang batil. Karena iman itu berbeda-beda, enggak sama antara fulan dengan alan. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, di antara para rasul begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, di sana ada para khulafa melebihi daripada yang lain. Di antara para khulafa sendiri ada yang lebih menonjol daripada mereka, yaitu siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar tidak diazab seperti diazabnya Bilal. Enggak disiksa sampai kufar Quraisy lelah menyiksa Bilal. Tapi Abu Bakar lebih afdal daripada beliau. Abu Bakar tidak mendapatkan gelar syahid sebagaimana Umar mendapatkan gelar syahada. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Abu Bakar lebih mulia. Wa Abu Bakr lam yadhuq ta'mal fakr. Abu Bakar tidak pernah merasakan enggak enaknya kefakiran sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Bakar tajir, pedagang kaya raya. Tapi Abu Bakar lebih afdal daripada beliau. Wa lam yusra fi sabilillah, dan Abu Bakar enggak sepanjang hidupnya di atas kuda seperti Khalid bin Walid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai digelari apa? Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Bakar lebih afdal. Nah, begitu pula Abu Bakar bisa melihat, enggak buta seperti siapa? Ibn Ummi Maktum yang diperintahkan untuk mengumandangkan azan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan amanat kepada beliau. Bahkan terkadang Nabi SAW ketika berjihad, kepemimpinan di kota Madinah diserahkan kepada sahabat ini. Buta. Abu Bakar enggak buta. Tapi lebih afdal daripada dia. Ini tidak lain dan tidak bukan karena apa? Keimanan dalam hatinya. Oleh sebab itu, athar mauquf yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman berkata, Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Umar, law wazina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya manusia di muka bumi, la rajabihim, iman Abu Bakar akan mengalahkan mereka. Iman Abu Bakar akan mengalahkan mereka. Oleh sebab itu kata Syu'batul Qari, Abu Bakar tidak mengungguli kalian di dalam perkara sholat. Tidak mengungguli kalian karena banyak sedekahnya. Tidak mengungguli karena banyaknya ibadah sholat. Tidak mengungguli karena ibadah sedekah. Walakinnal iman alladhi waqara fi qalbi. Melainkan keimanan yang tertanam hatinya. Itu yang mengungguli mereka, mengungguli kita. Ya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, keimanan itu naam bertingkat-tingkat, bermacam-macam dan naam bercabang-cabang. Ada di antara keimanan ini jika hilang maka akan batal seluruhnya. Yaitu apa? Syahadat. Di antara iman ada yang ketika hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Yaitu apa? Syahadat. Nah, dan di antara cabang keimanan ada yang ketika di antara cabang tersebut hilang, maka imannya tetap ada sebagaimana cabang-cabang apa ikhwani afidhakumullah, keimanan yang lain. Oleh sebab itu seorang yang beriman muslim ketika terjatuh kepada kemaksiatan selain kemaksiatan kufur, selain kemaksiatan syirik, maka tetap dihukumi sebagai seorang mukmin. Naqis madza? Al-iman, mukmin yang kurang imannya. Nah, fasikun bikabiratihi, dihukumi fasik karena dosa besarnya. Nah, tidak dihukumi sebagai apakah kafir. Wong di dalam perkara apa? Pembunuhan saja yang dilakukan secara sengaja, dosa besar apa bukan dosa besar ini? Dosa besar. Tapi di dalam Islam hukum qisas, ketika pihak keluarga yang berhak untuk meminta tebusan darah memaafkan, maka dimaafkan dalam ajaran Islam. Nah, faman ufiya madza an syai'in fatiba'um bil ma'ruf, ketika dimaafkan maka diikuti dengan cara yang baik. Artinya masih dihukumi sebagai seorang mukmin. Tapi dia fasik karena dosanya, perbuatannya. Nah, begitu pula dalam Al-Qur'an, kancah peperangan mereka berperang. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Kalau di antara kaum mukminin mereka berperang, berarti ada yang terbunuh, ada yang tertumpah darahnya. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, damaikan di antara keduanya. Dan mereka disebut dalam Al-Quran dengan lafaz apa? طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, di antara kaum mukminin. Berarti masih melekat pada mereka musammal iman, nama keimanan. Maka di dalam pembahasan ini, ikhwani afidhakumullah, yang terjatuh kepada dosa besar tidak kemudian tercabut semua keimanan selain kekufuran dan kesyirikan, tapi dia mukmin naqisul iman, naam, kurang imannya, atau disebut dengan fasikun bikabiratihi, fasik dengan dosa besarnya. Wallahu ta'ala a'lam.